Dengan tema kali ini yaitu Raih Kemenangan dan Kembali Fitri. Dan untuk saat ini kami ingin mengajak Anda untuk mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang begitu syahdu yang akan dibawakan oleh Rifki Abror. Terima kasih Mas Adi, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang ada di kampung, yang ada di kota, yang sedang berkumpul, semua kita takbir dulu. Kita sama-sama hiasi acara kita pada malam hari ini dengan takbir kembali bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah pemirsa, ya akhirnya bisa ngumpul bersama keluarga di kampung, bisa ngumpul bersama saudara semua, ya yang di Jakarta juga subhanallah pada ngumpul. Malam hari ini kita merayakan, masih merayakan hari raya Idul Fitri. Bukan hari rayanya yang kita rayakan karena berbaju baru. Ini saya juga baju lama ini. Alhamdulillah, sendalnya lama, udah disedekahin tapi belum dibagi. Udah diniatin sedekah, sampai lebaran belum sudah sedekah, subhanallah. Terima kasih juga buat para donatur PPPA yang sudah menyedekahkan hartanya di jalan Allah untuk kita bagikan, kita amanahkan kepada yang berhak. Alhamdulillah juga pada seluruh donatur, kepada seluruh rumah-rumah zakat, lembaga-lembaga zakat di seluruh tanah air. Insyaallah mudah-mudahan sedekah saudara semua, baik langsung maupun lewat lembaga-lembaga amil zakat, semua dikembalikan Allah dalam bentuk berlipat-lipat, sehat badan, bisa pergi ke tanah suci. Yang belum berjodoh insyaallah berjodoh, yang belum punya anak insyaallah punya anak. Pemirsa, khususnya orang Riau, di sebelah saya ini santri asal Riau. Kita sama-sama dengarkan Ananda Rifki ya. Rifki insyaallah membacakan Quran buat kita semua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. سبحان الله. Rifki sudah berapa lama di pesantren Darul Quran? Baru tahun ini ya, subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan kembali ke Riau sebagai orang yang hafal Quran dan insya Allah sebagai ahli tafsir. Insya Allah. Silakan Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah seluruh biaya menghidangkan jamuan makan dari mulai pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam selama hari raya dihitung oleh Allah sedekah. Semua biaya pulang kampung juga dihitung sebagai sedekah. Masya Allah, pokoknya pulang lagi nanti diganti sama Allah berlipat-lipat. Asal seperti yang sudah disampaikan oleh Yusuf Mansur pada kajian setiap hari Senin sampai Jumat, bahwa kapan pulang kampung itu dihitung sebagai sedekah, kalau nawaitunya satu, pengen silaturahim, bukan pengen gagah-gagahan, bukan pengen nunjukin udah berhasil, bukan pengen nunjukin mobil baru, bukan pengen nunjukin sepatu baru, bukan pengen nunjukin baju baru, bukan pengen nunjukin bini baru, tapi pengen nunjukin apa? Silaturahim yang tulus. Tapi bini baru boleh dikenalin ya? Ya iya boleh, insya Allah kan sebagai silaturahim. Ya terus apalagi kalau kemudian rizki buat dibawa pulang ke kampung adalah rizki yang halalan thayyiban. Kalau pulang kampung dengan duit haram, masya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni, insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di acara kita Tabligh Akbar edisi hari raya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, di hari suci ini pemirsa pasti kangen dengan Syekh Muhammad ya. Tiap hari baca Quran di Antv. Hari ini Syekh Muhammad ada di pesantren Darul Quran karena dia nggak bisa pulang kampung, nggak dapat tiket ke Syria, ke Yaman, nggak dapat tiket. Kita panggil aja ya Syekh Muhammad dan Syekh Yusuf. Oh, subhanallah. Ta'ala ya Syekh. Masya Allah. Coba lihat mukanya, wajahnya wajah nur. Masya Allah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Sini ya Syekh. Tinggian mana coba? Alhamdulillah. Ini Syekh Muhammad sudah menjadi guru kita semua. Setiap pagi ya, Senin Jumat, kita melihat beliau membaca Quran. Tidak ada salahnya kita minta beliau membaca Quran lagi hadiah terlana fi lailatul aid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Masya Allah, Syekh Yusuf ini bulan puasa beliau ada di tanah air memberkahi Indonesia semua. Suaranya mudah-mudahan mengantarkan ibu-ibu yang belum pada pergi ke tanah suci, insya Allah bisa ke tanah suci. Kalau ke Madinah, insya Allah bisa ketemu beliau di Madinah. Lo samahtum ya Syekh, cakra surah lala antum. Ala. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Kita doakan Syekh Yusuf dan Syekh Muhammad yang rela meninggalkan keluarganya untuk anak-anak kita di pesantren dan di Indonesia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya insyaallah. Yumkin tu'tin nasihah lil musyahidin fi tilfaz bi munasabatil Eid. الحمد لله قد ختمنا شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن ويوم العيد يوم الفرح والسرور يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ويوم العيد يوم الفرح والسرور لكن على كل إنسان كما كنا في شهر رمضان في الصيام والقيام وتلاوة القرآن لا يكن عهدنا بذلك مع الله فقط في شهر رمضان على الإنسان أن يكون دائم التواصل مع الله بالصيام الاثنين والخميس وأولا صيام ست من شوال ثم قراءة القرآن يجعل له ورد ولو يومي لا يكون القرآن فقط في شهر رمضان أن يلتزم الإنسان بالقرآن ولو قليل ولو 3 ركعات من قيام الليل كما الآن في شهر رمضان الحمد لله من يصلي 20 ركعة 10 ركعات وبعد رمضان لا يصلي شيئا فهذا يكون شهر رمضان مدرسة تمرين تدريب حتى تكون حياتنا كلها كشهر رمضان بإذن الله. ما شاء الله pemirsa sudah menikmati tausiah dari Syekh Muhammad lewat terjemah. Mudah-mudahan saudara semua bisa memetik kemudian penggalan-penggalan yang istimewa. Subhanallah. Zid walau kalimatan ya Syekh. Fadlan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Syekh Muhammad yani atakallam. Na urid an adif haja wahida faqat. أن من علامة قبول العمل الاستمرار في العمل الاستمرار في رمضان في عمل إن شاء الله بعد رمضان إذا الإنسان استمر على الصيام والقيام دليل قبول أن الله عز وجل قبل الصيام في رمضان والقيام فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا أمين. وأن يغفر لنا ويرحمنا أمين إنه القادر على ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحان الله doa beliau sudah kita aminkan pemirsa doa beliau sudah kita kemudian harapkan mudah-mudahan ini menambah kekuatan kita kemarin puasa dan ibadah mudah-mudahan kita kembali betul-betul fitri terima kasih jangan kemana-mana setelah yang berikut ini alhamdulillah pemirsa nasihat berharga sudah disampaikan oleh Syekh Muhammad ya bahwa bulan puasa itu adalah madrasahnya kita semua. Namanya madrasah harusnya ngefek kepada bulan setelahnya. Dan diperkuat oleh Syekh Yusuf tadi barusan bahwa min alamatil qabul di antara tanda-tanda kita puasa kemarin diterima dengan seluruh ibadahnya adalah istimrarnya ibadah kita di luar bulan puasa. Masya Allah, saya jadi waspada nih. Besok kayaknya harus segera ngebut kita puasa Syawal 6 hari. Malah di sebagian daerah lebarannya itu belum. Di sebagian daerah itu lebarannya nanti pas Syawal. Subhanallah itu. Baik gak tuh? Baik aja udah. Bid'ah gak? Bid'ah kali kalau lebaran lagi mah. Tapi itu bid'ah hasanah insya Allah. Mudah-mudahan kali ya, kita jangan pada ribut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini hadir bersama kita jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Kita mulai dari Pak Bupati ini dari Kampar ini, subhanallah. Siap Pak Bup. Saya Jepri Nur Bupati Kampar mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya Kampar ya, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin khususnya buat masyarakat kita yang di pelosok-pelosok sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini ada Ustadz Sani nih yang biasanya tampil di TV, sekarang jadi jemaah kita ini. Subhanallah. Ustadz, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan mohon maaf lahir batin kepada seluruh warga dari Blora. Terima kasih. Siap. Ini penggemar sate Blora ya, dan pedagang sate Blora. Subhanallah. Ada Mas Mono nih, Mas Mono dari Madiun. Jenengan enggak pulang kampung ini? Masya Allah sih. Saya sampein salam sama emak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin buat warga Madiun, Jawa Timur dan seluruh Indonesia dan para pengusaha dan calon pengusaha semuanya. Salam bakar. Mentang-mentang ayam bakar, salam bakar. Siapa lagi ada ibu-ibu di sini? Ya, silakan, silakan. Kamu untuk keluarga di rumah, Bapak Burhanuddin dan Ibu Mulyati, ya, juga komunitas pencinta anak yatim dan sedekah yang alhamdulillah dibentuknya bulan Ramadan, Ustaz. Siap. Namanya Albainah Charity Club. Siap. Jadi itu semuanya terinspirasi dari Ustaz Yusuf Mansur. Masya Allah, gitu. Terima kasih banyak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Batin, baik. Santri saya, mana santri saya? Mana santri saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua orang tua saya di Kalimantan dan saudara-saudara saya, mohon maaf lahir dan batin. Udah? Oke. Nih, ayo sini. Wih, mantap. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam buat ibu saya di Kalimantan Tengah, daerah Sampit. Mohon maaf ibu kalau salah, saya dari SMP, SD dan TK. Mohon maaf lahir dan batin. Siap. Ada Ustadz dari Darul Quran nih yang sudah ngabdi bahkan puasa nggak pulang. Ya mana dia? Nah, Ustaz, sini, minggir. Ya Ustaz, silakan salam-salam sama orang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Jihansa, mewakili segenap Dewan Asatiz di Ponpes Darul Quran, mengucapkan minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh segenap pemirsa NTB di seluruh tanah air dan khususnya di Mataram NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya juga menyampaikan salam dari seluruh masyarakat di seluruh tanah air untuk keluarga masing-masing. Mari kita sama-sama saling buka pintu maaf memaafkan. Mudah-mudahan kita songsong besok ya, hari besok, untuk kemudian kita sama-sama tidak punya lagi dendam, tidak punya lagi kemudian apa, rasa amarah, tidak punya apa lagi, tidak punya rasa kesal, dengki. Pokoknya kita masuk di lebaran ini, di hari raya ini, kita tinggal semua sifat-sifat jelek kita. Alhamdulillah. Pemirsa, saya kembalikan dulu ke Mas Adi. Ya, silakan Mas Adi. Iya, terima kasih banyak Ustaz Yusuf Mansur. Dan tadi banyak sekali mengucapkan minal aidin wal faizin. Saya juga pastinya banyak sekali nih salahnya sama orang-orang. Tapi nanti kita akan kembali saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi tentunya setelah ini kita akan mendengarkan kembali tausiah dari Ustaz Yusuf Mansur. Tetap bersama kami. Nah, ngomong-ngomong aneh boleh nanya dong, Tat? Boleh, boleh. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal hari kemenangan nih, Tat ya. Kalau misalnya kita udah maafin orang gitu kan ya. Tapi kayak lampu gitu, on and off gitu. Misalnya pas sekarang aneh misalnya bisa maafin, tiba-tiba 3 hari lagi keinget, waduh kok jadi kesel lagi, itu gimana, Tat? Ya baiknya sih kita total ya maafin. Takutnya kita meninggal di dalam keadaan masih kesel sama orang. Apalagi terutama antara orang dekat, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Pokoknya harus benar-benar lega. Selama bulan puasa lega. Ya pimpinan ke bawahan, bawahan ke pimpinan lega. Ya kita juga pemerintah juga begitu. Kita pemerintah, pemerintah kan juga insya Allah ya, bukan cuma banyak dosanya, tapi juga banyak pahalanya. Masa iya gak ada kebaikannya orang ya kan. Selama mimpin kita barangkali kita maafin pemerintah, sambil kita juga minta pemerintah terus memperbaiki kinerjanya. Nah pemerintah juga begitu. Ya, mudah-mudahan kita saling kemudian bekerja sama. Ya, Adi, nih ya, masih ada teman-teman yang masih mau salam-salam. Boleh, boleh, nah, Tat. Ane naik onta ya. Dulu ya, Tat. Iya. Nih, ontanya ya, jangan dinaikin. Oh iya. Iya, kasihan sini. Barang ya, nih ada dari Palembang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Sulin Hasibuan mengucapkan selamat beridul fitri khususnya kepada warga Palembang, galo-galo. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa fi kulli amin wa antum bi khairin. Amin. Pemirsa, ada direkturnya PPPA ya, silakan Pak Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili penerima manfaat, kami dari Darul Quran. Minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini Ustaz, ada sebuah kegembiraan yang luar biasa bahwa Darul Quran memberikan rumah kepada dai-dai di pedalaman. Jadi pada Ramadan kali ini, pada saat Idul Fitri, dai-dai di pedalaman sudah mempunyai rumah. Dan ini adalah sumbangsi dari partisipasi dari para donatur, dan kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, iya betul di. Saya lupa ngabarin bahwa duduk aja di. Kayaknya enak duduk di. Aduh, malam-malam ini enak bener duduk. Darul Quran ya, lewat bantuan teman-teman pemirsa seluruh tanah air, kita membangun rumah Quran. Alhamdulillah. Di Merapi di, dan rumah Quran di NTT. Subhanallah. Ya terima kasih banyak. Mudah-mudahan akan ada banyak lagi rumah-rumah Quran di seluruh tanah air, khususnya di pedalaman-pedalaman Ustaz. Baik, di ngomong-ngomong tentang hari raya ya. Iya Tad. Banyak orang kemudian melupakan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad dan Syekh Yusuf, bahwa banyak orang menganggap kalau sudah lebaran berhenti, berhenti total ngomongin orang lagi, tidak sholat malam, tidak puasa Senin Kemis. Saya berdoa, mudah-mudahan pemirsa semua termasuk pemirsa juga doakan saya, mudah-mudahan ngebut terus. Salah satu efek yang saya dapatkan di bulan puasa adalah lumayan perut kempesan dikit. Alhamdulillah. Pemirsa, saya sekali lagi mengingatkan pada saudara semua, 10 Syawal besok saudara sudah mulai bisa mendaftarkan anak-anak saudara inden. Jadi kita memperkenalkan santri inden. Nah saya berharap dengan daftar duluan, kita akan bisa melakukan pembinaan jarak jauh. Lalu anak itu pun, anak ibu dan bapak semua para pemirsa, kenapa harus inden? Karena mulai dia daftar 10 Syawal, kita akan kejar untuk dia bisa hafal Quran satu hari satu ayat. Begitu masuk Darul Quran, udah punya modal 5 juz, 6 juz, kira-kira begitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti ini, output yang keluar dari Darul Quran sudah tinggal bicara leadership, entrepreneurship, bicara kedisiplinan dan seterusnya. Karena secara bahan udah bagus. Gitu deh. Oke, kita istirahat sebentar dan jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi tentunya di Tabligh Akbar bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah berkah. Misalnya dirahmati Allah, kita ini bisa lebaran ya. Padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak bisa lebaran. Subhanallah Allah. Dan saya bangga juga santri-santri saya, lebaran-lebaran bajunya biasa aja gitu. Subhanallah. Gak bisa beli baju apa gak pulang apa gimana. Ya silakan. Ini ada santri putri ini mau mengucapkan apa. Yuk silakan. Berdiri, berdiri, berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putri Darul Quran mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Idat daku Banten. Oh iya, genit banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genit bener, Sandri. Mana yang putra nih? Putra. Ayo, Wahid, Isnen, Talata. Kami Sandri Putra. Kita mohon maaf, kita lahirin wabah ini. Mohon maaf, lahir dan baik pemirsa, saya berharap sekali mudah-mudahan seluruh sifat-sifat jelek kita termasuk sifat malas kita terkikis habis selama bulan suci Ramadan kemarin. Yang tertinggal adalah sifat rajin kita, sifat qiyamul lail kita insyaallah. Yang udah rajin puasanya tambah lagi rajin puasanya dari hari-hari sebelumnya ya. Mana Mas Adi nih? Iya, Tat. Ada pertanyaan enggak di Twitter? Pertanyaan ada, Tat. Eh, ngomong-ngomong nih, ketupat di belakang bisa dipotong gak? Gambar doang, agak ada benerannya. Mana dia coba? Ini Tat, ini dari @yelita_uma. Okay. Pertanyaannya gini Tat, Ustadz, saya baru nikah dan ikut suami saya tinggal di Jakarta. Orang tua saya menyuruh saya pulang kampung untuk lebaran. Tapi suami saya tidak mengizinkan. Terus gimana solusinya Ustadz? Ya memang inilah saudara, betapa beruntungnya saudara bisa berkumpul bersama suami, istri sekaligus orang tua dan mertua. Lihat, lihat betapa saudara kita ada yang tidak bisa berkumpul karena tidak diizinkan. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua betapa Allah sayang sama sebagian dari kita. Tapi bukan berarti saudara tidak akan pernah bisa punya kesempatan. Saya Pak 3 tahun gak bisa pulang. 3 tahun saya gak bisa pulang lebaran bersama orang-orang tua saya. Kenapa? Karena saat itu buronan. Karena saat itu dicari sama polisi, karena saat itu dicari sama orang-orang yang menagih hutang. Setiap ketemu lebaran hati nangis. Ya Allah, kapan kok akan ngangkat derajat Yusuf Mansur nih ya Allah. Betul. 3 tahun saya beriadah minta sama Allah dikumpulkan sama orang tua, sama nenek, sama paman, bisa pulang kampung dengan pulang ke rumah dengan leluasa gitu, enggak ditungguin sama orang. Dan subhanallah doa itu dikabul. Artinya apa saudara? Bila malah hari ini ada di antara pemirsa pun yang sedang di LP barangkali di lembaga pemasyarakatan, atau sedang kabur tidak berani pulang, atau malah sedang diusir sama bininya, ya barangkali ada, betul gak? Jangan putus asa, terus berdoa. Insya Allah lebaran ini gak ngumpul, lebaran depan kita ngumpul, lebaran depan gak ngumpul, di akhirat kita ngumpul insya Allah gitu deh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah kalau tadi itu Tad, berarti kalau misalnya suaminya gak ngebolehin, ikutin suami atau gimana nih Tad? Saya kira ikutin suami dulu ya, ikutin suami dulu sambil terus berdoa. Hati oleh yang punya, kuping oleh yang punya, mulut oleh yang punya. Istri yang begini modelnya minta sama Allah mengubah suami, insya Allah besok kaget aja. Besok pagi suaminya akan ngomong, dek kita ke rumah orang tua yuk. Subhanallah, insya Allah, insya Allah. Anak-anak yang bandel pun bisa Allah rubah. Deh, udah selesai katanya, mau ada yang lewat? Iya siap Dad, kita kembali lagi tentunya setelah bersama-sama berikut ini, tetap bersama kami. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya mafhum kok, hidup ini emang susah. Banyak diantara saudara semua berharap lebaran ini menjadi sebuah pecahan batu, ya, bukaan pintu, yang kemudian masuk di Syawal ini, kita beroleh kemenangan sekaligus pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masyaallah, ini saya muratalnya muratal saya Muhammad tadi. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Saya bertahun-tahun pemirsa melagukan ayat ini. Bertahun-tahun saya kemudian memurotalkan ayat ini. Bahkan saya berbeda barangkali dengan sebagian pemirsa. Saya membaca ayat-ayat ini di pojokan sel. Mana Allah, kapan saya bisa bebas? Kapan saya bisa bermanfaat? Kapan saya bisa berguna? Kalau udah datang malam nih Bu, kalau udah datang malam, saya baca ayat ini. Kalau udah baca ayat ini tuh berlinang gitu air mata. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya suf, begitu saya berdialog dengan Allah. Suf. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami sudah membukakan buat kamu fatham mubina, kebenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Apa yang menjadi dosa kamu, Suf? Saya kalau baca Quran dialog sama Allah. Apa, Suf, yang menjadi dosa kamu? Akulah yang punya ampunan. Aku ampuni apa yang telah lewat. Aku ampuni apa yang sedang kamu kerjakan. Dan aku ampuni apa yang akan datang. Liyutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Masya Allah. Apalagi ayat yang akrab dengan saya, pemirsa. Yang saya akrabi diantaranya adalah surah Yasin ayat terakhir. Surah Yasin ayat terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya kita butuhkan adalah kun fayakun Allah Subhanahu wa taala. Saya penuh berdoa untuk Anda, pemirsa. Setiap benar ya, saya kalau ngomong demi Allah sih kali ya kayaknya enggak pantas gitu. Tapi saya kalau berdoa, saya bersertakan saudara semua. Saya kalau berdoa nih, bahkan di sujud-sujud saya, Ustaz, di sujud-sujud saya. Udah lagi sujud nih, kenapa kalau saudara ngimam, saya tuh yang jadi imam, saudara jadi makmum, kemarin terawih. Kenapa kalau saya sujud tuh suka lama, saya doain ente pada. Bener, dari dulu kesenangan saya adalah mendoakan orang lain. Wajar juga barangkali kemudian Allah kemudian menjadikan saya imamul muslimin, salah satu diantaranya karena rajin mendoakan orang lain. Bila mana para santri ingin menjadi imamul muslimin, doain itu muslimin-muslimin. Insya Allah. Di dalam sujud saya berdoa. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyatana wa talamidana wa jami'a ahlina wa sa'iril muslimin wal muslimatul mu'minina wal mu'minati min ahlil khair, min ahlil Qur'an, min ahlil ilmi, khususan fi ulumil Qur'ani wa dini wa tafasiri wal ahadith. Masya Allah. Di sujud yang lain berbeda, saya berdoa lagi dengan doa-doa yang Masya Allah. Apalagi pemirsa, ayat yang saya akrabi lagi diantaranya adalah ayat kulillahumma, surah Ali Imran ayat 26-27. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tuulijul layla fin nahari wa tuulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Saya bilang sama Allah, kulillahumma malikal mulk. Ya Allah, masa sih engkau yang bisa membolak-balikkan keadaan? Enggak bisa bolak-balikin keadaan saya nih, dari terpuruk menjadi maju, dari hina menjadi mulia, dari orang sebel menjadi orang demen. Masya Allah, terbukti yang saya omongin, yang saya doain betul dengan ayat ini tuh. Kulillahumma malikal mulk. Indonesia, jangan putus asa. Kita memang sudah kehilangan nih Ramadan. Sudah tidak bisa lagi kita kemudian mengeruk pahala yang besar. Tapi kita tidak pernah kehilangan yang punya Ramadan. Siapa yang punya Ramadan? Huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin menghadiahkan kita qiyamul lail yang setara pahalanya dengan bulan suci Ramadan, tidak ada halangan buat dia. Kenapa? Lahu mulkus samawati wal ard wa lahu khazainus samawati wal ard. Semua pahala milik Allah. Kalau Allah kepingin menghadiahkan kita bacaan Quran yang sama pahalanya seperti bulan-bulan suci Ramadan yang lalu, kita merasa, ya Allah, jangan dulu keluar nih dari Ramadan. Tapi kita sudah ada di Syawal. kita minta sama Allah pahala baca Quran kita sama dengan bacaan kita di bulan Ramadan. Insyaallah Ustaz, insyaallah Pak, insyaallah Bu, insyaallah pemirsa, buat Allah itu sangatlah mudah. Bulan suci Ramadan kita bangun sahur, yuk kalau perlu kita puasa Daud. Kalau perlu kita puasa Daud, bismillah. Para santri, para ustaz, cek Ustaz Yusuf Mansur. Tanya Ustaz Yusuf Mansur, "Ustaz, puasa enggak ente?" Enggak apa-apa, sebagai pengingat saya. Gimana dengan Qur'annya? Ingetin saya juga. "Ustaz, ini bulan Syawal, udah berapa kali ente khatam?" Enggak apa-apa, para santri boleh ngingetin ustaznya, enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Tanya lagi sedekahnya. "Ustaz, gimana sedekah antum?" Dan hendaknya begitulah para suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, saling ingat mengingatkan. Anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, saling ingat mengingatkan. Tetangga kepada tetangganya, teman dengan temannya, guru dengan muridnya, murid dengan gurunya. Insyaallah wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Insyaallah pemirsa, kita masih ada beberapa segmen, satu segmen lagi ya. Insyaallah setelah yang berikut ini, silakan. Pemirsa, Yusuf Mansur minta doa ya, supaya dikasih kekuatan hati untuk terus mengajar di ANTV setiap jam 5. Bawaan emang pengen berhenti melulu nih. Tapi kalau ngelihat ente pada, subhanallah, sepertinya saya susah melepaskan ANTV. Cinta saya sama ANTV, cinta juga sama Anda semua. Mudah-mudahan kita kawal terus pengajian kita pagi sampai Allah menentukan takdirnya. Saya pun mencintai ANTV sebagaimana saya mencintai Darul Quran, betul nih. Kayaknya ANTV tuh gimana gitu, sama saya ini udah seatik lah gitu. Subhanallah, benar, udah senyawa gitu. Bayangin kita coba pemirsa, selama 4 kali kita malam Minggu, malam Senin, kita di Darul Quran, Masya Allah, udah seperti apa ya, TV sendiri. Jadi saya minta doa dari pemirsa semua, selama yang saya lakukan untuk saudara semua, dihitung untuk Allah SWT. Karena bukan apa-apa, kadang-kadang saya juga khawatir, saya ceramah buat siapa gitu. Dan itu benar tuh, saya dakwah buat siapa gitu. Tapi kalau ngelihat testimoni-testimoni itu, Masya Allah, ada yang masuk Islam sebab chatting YM itu, Masya Allah. Ada kemudian seorang anak yang minta maaf dengan ibunya, Masya Allah. Kalau ingat kayak gitu tuh, subhanallah dah. Malah kalau perlu kita tampil bukan cuma jam 5, jam 12 siang, jam 3 sore, Insya Allah sampai bosan dah tuh. Nah, selama saya ngajar, barangkali ada kesalahan saya, ya enggak? Baik langsung maupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak, kadang-kadang saya ngebanyol kelewatan banyolnya, ngeledek kelewatan ngeledeknya. Saya Yusuf Mansur Pak, juga manusia biasa, darah saya masih merah, belum biru. Insya Allah saya minta maaf, tolong dimaafkan segala kesalahan saya. Pemirsa, barangkali saudara pengen melihat ya kru-kru kita ini ya, selama ya kita belajar di pagi hari jam 5, krunya mana sih gak kelihatan ya kan. Kalau malam Minggu, malam Senin kita belajar lewat tablik akbar, mana krunya gak kelihatan? Terus lewat Senin malam sampai kemudian Jumat malam kita belajar lewat chatting IM, mana sih krunya? Nah berikut ini, para kru ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat Anda para pemirsa. Sekaligus ini dia wajah-wajah yang sudah berhasil membuat kita ketemu. Silakan. Kami segenap kru tablik akbar mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya pemirsa, kayaknya sudah dulu kali ya, kita tutup dengan doa. Mumpung saudara lagi pada ngumpul di rumah, dengan orang tua, dengan anak, ponakan, besan, mantu, ipar, tetangga, murid, guru semua, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada malam hari raya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, bila engkau masih melihat di antara kami ada yang punya kesusahan, ada yang punya kesulitan di hari raya ini, ada yang masih punya kekhawatiran akan hari esoknya, ada yang masih punya ketakutan akan hari masa depannya, baik karena masalahnya atau masalah yang ditimbulkan oleh orang lain, baik dari keadaan dirinya maupun keadaan orang-orang yang di dekat dia, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, atau siapa yang dia cintai karenamu ya Allah. Maka yakinkan mereka semua, ada engkau ya Allah, ada engkau ya Rahman, ada engkau ya Dzal Jalali wal Ikram, yang punya segala pertolongan, yang punya segala macam jawaban atas untayan-untayan doa yang dipanjatkan ketika kami semua di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, sadarkan kami, ingatkan kami bahwa Engkau Maha Kaya, tidak pantas kemudian kami merasa kecil, merasa kurang. Ingatkan kami bahwa Engkau Maha Kuasa, Maha Besar, tidak pantas kemudian kami berputus asa. Rahmat-Mu begitu luas, maka di malam hari ini ya Allah, kami memohon, berikanlah rahmat-Mu lagi yang lebih besar untuk bangsa ini, untuk seluruh tanah air kami punya masyarakat, saudara-saudara yang saat ini sedang berkumpul di depan layar kaca. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau angkat semua kesulitannya, Engkau angkat semua permasalahan hidupnya, Engkau jadikan mereka semua dan saya serta kita yang ada di sini ya Rabb, banyak rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya, mudah-mudahan tetap dalam iman Islamnya, banyak ibadah dan amal solehnya, diridhoi seluruh apa yang dilakukannya, dan wafat insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Yang pada punya utang, mudah-mudahan Kau lunasi utangnya. Yang belum pada nikah, mudah-mudahan Kau nikahkan dengan yang soleh-soleha. Bila mana ada yang belum punya anak keturunan, mudah-mudahan Kau jadikan dia anak keturunan di antara keduanya, di antara suami dan istri. Ya Allah ya Rahman Rahim, bila ada yang belum punya pekerjaan, kasih pekerjaan. Bila ada yang belum punya modal buat usaha, kasih modal. Bila mana udah kerja, udah usaha, ingkatin lagi, jayakan lagi dia ya Allah dengan segala pertolonganmu, tanpa membuat dia lupa denganmu dan dengan agamamu. Tetap cinta kepada Rasulmu. Bikin yang jauh dari masjid tetap dekat dengan masjid setelah Ramadan selesai. Bikin mereka yang jauh dari Quran, setelah dekatnya dengan Quran selama bulan suci Ramadan, dekatkan dengan Quran selama-lamanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrin rasyada. Dan doa kami semua ya Allah, agar semua yang pada di kampung masing-masing, di rumah saudaranya masing-masing, di rumah keluarganya masing-masing, bila kembali, bisa kembali dalam keadaan sehat, selamat dan panjang umur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Yusuf Mansur mengucapkan selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kerasa Ustaz, udah sebulan kita menemani pemirsa semua ya di Tabligh Akbar bersama dengan Ustaz Yusuf Mansur, dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minna'inu wa faizin, dan juga tentunya seluruh pengisi acara dan juga seluruh kru yang bertugas. Dan insyaallah mudah-mudahan kita bertemu lagi tahun depan Ustaz, di Ramadan lagi dan juga di Tabligh Akbar bersama dengan Ustaz Yusuf Mansur. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Lebaran. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Salaman, saling bermaaf-maafan. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah. Selamat Idul Fitri, salam-salam buat semua. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, maaf lahir batin. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Selamat Idul Fitri. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Lebih keras yuk. selamat. Minal aidin wal faizin. Lagi yuk. Selamat.